Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa ayyuhal abna'i rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kesibukan, kegiatan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, oleh kaum muslimin dan muslimat, terbaiknya adalah kesibukan thalabul ilm. Yang paling afdol adalah sibuk dalam thalabul ilm. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Sibuk dengan ilmu, berarti talabul ilm, muraja'atul ilm, mumarosatul ilm, itu adalah kesibukan yang tidak ada yang membandinginya, yang menyamainya dengan suatu apapun, kemuliaannya, keutamaannya, kebahagiaannya, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang niatnya benar dan baik dalam thalabul ilm. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Namun kenapa? Kalau kita melihat fakta di lapangan, kalau kita melihat kondisi fenomena yang ada pada tulabuna, kita tidak menyatakan kaum muslimin secara umum, tapi tulabuna, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di berbagai belahan negeri kita ini, di ma'ahid ahlus sunnah ini, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berguguran. Dalam keadaan mereka sedang menuntut ilmu, bahkan sebagian 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan 16 tahun, 18 tahun. Sejak usia dini, mereka mengenyam ilmu, mereka bergelut dengan ilmu. Namun di tengah perjalanan, mereka berguguran. Mereka berjatuhan. Dalam keadaan mereka pelajari tentang wajibnya menuntut ilmu syar'i, mereka pelajari tentang keutamaannya orang yang alim, berilmu din. Mereka tahu bahwa Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka tahu mereka orang yang alim itu pewaris para nabi. Dan sekian keutamaan dan sekian pahala, sekian kemuliaan yang Allah berikan kepada para thullabul ilm dan orang-orang yang terus mendalami agama Allah sampai akhir hayatnya. Namun fakta di lapangan mereka berguguran. Yang paling pasti bahwa syaitanir rajim itu tidak menghendaki dan tidak rela para thullabul ilm itu mendapatkan ilmu nafi. Para thullabul ilm terus semangat dan terus kokoh dalam thullabul ilm. Para thullabul ilm itu selalu murojaah untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sungguh yang takut kepada Allah, sebenar-benar takut kepada Allah adalah dari hamba Allah yang berilmu, al-ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang beriman sekian derajat lagi. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu, duduk di majlis, menuntut ilmu din, ilmu syar'i yang dibacakan padanya Al-Quran wa Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, itu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan al-hattal haythan fil bahr, binatang yang di lautan pun turut mendoakan ampunan kepada yang hadir di majelis ilmu. Sekian keutamaan, sekian kemuliaan, sekian keberkahan ditabur oleh Allah bagi para penuntut ilmu yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal, yang niatnya lurus, niatnya benar. Namun apa boleh dikata, apa mau dikata, fakta yang menjadi bukti nyata, mereka banyak yang berguguran. Sebagian mereka, na'udzubillah, jatuh pada keterpurukan akhlak. Akhlak yang rendah. Sebagian mereka sibuk dengan dunianya. Sebagian mereka laksana orang-orang awam yang seakan-akan tidak pernah belajar menuntut ilmu syar'i. Dan seterusnya. Berarti kuncinya mereka na'udzubillah telah terperdaya oleh makar dari makar-makar syaitan. Mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan yang jatuh pada keterpurukan akhlak, yang jatuh hanya mikirkan dunia belaka, yang jatuh pada futur mereka. Dampak buruknya masalahnya bukan hanya mereka yang mendapatkan dan merasakan dampak buruk itu, tapi orang tua, bahkan masyarakat, bahkan negara. Ketika menjadi sampah masyarakat, dia telah menyakiti kedua orang tuanya. Dia telah menyakiti masyarakat sekitar. Dia telah menyakiti pemerintah. Yang pemerintah kita, Indonesia, tidak mungkin merekomendasi, mengapresiasi, memuji anak-anak yang jadi sampah masyarakat. Anak-anak yang akhlaknya terpuruk. Dan anak-anak yang jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak mungkin akan direkomendasi. Tidak mungkin akan diapresiasi. Disanjung, tidak mungkin. Sekian komponen itu dirugikan. Apalagi orang tua. Antum tahu tadi, subhanallah, jazakallah khair, Al-Imam barusan yang membaca ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Subhanallah. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ilmu ghazir. Ilmu yang wajib kita yakini kebenarannya. Dan ilmu yang wajib kita amalkan. Antum lihat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jal memerintah kepada kalian, kepada hamba-hambanya. Apa perintah Allah? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. mentauhidkan Allah Azza wa Jal, meninggalkan segala bentuk dan macam syirik kepada Allah. Setelah itu apa perintah Allah? Wabil walidaini ihsana. Dan Allah pun memerintah kepada kalian agar berbuat baik, birrul walidain. Perintah Allah kepada hambanya untuk berbakti dan berbuat baik, taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, itu setelah perintah Allah untuk mentauhidkan Allah. Kewajiban yang paling wajib yang hendak dijalankan oleh hamba Allah setelah tauhid kepada Allah, birrul walidain. Setelah tauhid kepada Allah, wabil walidain ihsana. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita enggak akan terlahir di dunia kecuali dengan sebab kedua orang tua kita. Maka sangat benar bin nususil wahyain wal fitrah tentang wajibnya birrul walidain dan haramnya durhaka kepada orang tua. Keharaman durhaka pada orang tua, keharaman uququl walidain, itu setelah haramnya syirik kepada Allah. Dosa terbesar. Adalah syirik kepada Allah, setelah itu uququl walidain. Al-amru ya ikhwah, ayuhat tulab, laisa bihayyin. Masalahnya bukan masalah remeh, bukan masalah sepele, bukan masalah kecil, masalah besar. Pega antum-antum ini, apalagi dalam kondisi orang tua, demikian semangat, demikian perjuangannya, demikian pengorbanannya untuk jadikan antum anak-anak yang solih, solihah, diberi ilmu nafi oleh Allah dengan segala kekuatan, biaya, pisah dengan orang tua, semangat, doa, dan seterusnya. Agar antum belajar dengan baik dan benar di ma'had-ma'had ahlus sunnah salafi di negeri kita ini. Kemudian na'udzubillah min zalik. Antum bermalas-malasan dalam talabul ilm. Antum terpengaruh dengan syahwat bermain HP sehingga menjadikan pelanggaran dari mahat-mahat yang ada terhadap mahat-mahat yang ada. Sibuk main HP yang sampai larut malam. Ini terlalu banyak yang lapor ke kita bahwa mereka yang kecanduan HP sampai jam 1, jam 2. Tidak peduli apakah itu tulab atau musyrif. Yang baru-baru ini yang nyampe ke kita musyrif. Sampai jam 2 malam. Bermain HP yang tidak ada manfaatnya, bal yadur, bahkan mudarat. Jangan ditanya tentang semangat dan tidaknya ibadahnya yang sudah seperti itu. Rontok dan melemah rapuh semangat ibadahnya. Rontok dan melemah semangat murojaatul ilm. Rontok dan lemah ketika dia hadir di majelis ilm. Menghafal Al-Quran, murajaatul Quran, menghafal mutun, lemah semua. Bahkan, na'udzubillah min dhalik. Tidak sedikit yang menimpa pada tulab kita, semulai sudah keras ke orang tuanya. Membangkang ke orang tuanya. Ini perbuatan haram. Di ayat ini Allah sebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kedua orang tua kalian atau salah satunya atau keduanya itu sudah usia tua, lanjut. Fala taqul lahumu uffin, kata Allah. Jangan kau bilang uff ke orang tua kalian. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada kedua orang tua kalian dengan qawlan karima, ucapan yang lemah lembut, yang menyejukkan. Ikhwati fid din rahimani wa rahikum wa rahimakumullah jami'an. Sungguh hal ini menjadikan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Sungguh hal ini menjadikan kita agar koreksi total. Ketika ada anak thalibul ilm di ma'had, dia bermalas-malasan dalam thalibul ilm, bermalas-malasan ibadah kepada Allah, bermalas-malasan dalam murojaatul ilm, mengganggu yang lain, melanggar peraturan-peraturan ma'had yang baik, yang dengan itu orang tua antum itu sedih, susah, kemudian menangis, wallahi itu durhaka pada orang tua. Ukukul walidain tidak harus di sebelahnya membentak, membangkang, tidak harus. Perbuatan antum yang betul-betul melanggar syar'i, yang betul-betul merugikan dunia akhiratnya, yang betul-betul menyakiti orang tua karena itu perbuatan yang salah menurut syar'i, sehingga membuat kedua orang tua antum itu menangis sedih, itu termasuk uqukul walidain, durhaka pada orang tua, dan haram, dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau antum diberi oleh Allah usia dewasa, ya, na'udzubillah, ketika antum waktu belajar menuntut ilmu seperti itu tadi, malas, mengganggu yang lain, melanggar ma'had, kemudian menyakiti orang tua, dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan, perbuatan yang membuat orang tuanya menangis dan sedih. Kemudian antum menikah, punya anak, anak antum seperti antum ketika waktu itu. Apakah antum ridho? Apakah antum mau berkata, aku punya anak nakal, alhamdulillah, itu yang aku harapkan, keturunan yang nakal-nakal, yang buruk-buruk seperti aku dulu. Apa demikian antum? Berani ngomong demikian? Satu. Kedua, apakah antum sejuk hati antum, tenteram dengan anak antum yang seperti antum dulu, yang nakal, melanggar, malas, dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan itu? Ridho, setuju. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Dan sebaliknya, ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah, jika ada seorang talibul ilm, dia semangat ikhlas karena Allah, rajin ibadah kepada Allah, sholat shaf terdepan terus, istiqomah, kemudian ibadahnya pun juga demikian, murojaatul ilm, hifzul hadith, hifzul mutun, hifzul ayat, Al-Quran, terus murojaah, baik akhlaknya, semangat talabul ilm, ikhlas karena Allah, terus seperti itu. Yang dengan amalan itu, orang tua antum sejuk, tenteram, bahagia, senang. Wallahi itu termasuk birrul walidain. Sekalipun antum tidak di sisi orang tua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu dicamkan yang demikian, barakallahu fikum. Ingat, masalahnya bukan masalah yang remeh dan kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanahu fil jihad, dia minta izin kepada Rasul untuk bergabung dalam jihad. Kemudian Rasul bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sehingga engkau minta izin kepada aku, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jihad. Maka seseorang ini menjawab, qala na'am, iya ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid, kau balik pulang ke rumah, berjihadlah untuk orang tuamu, berbaktilah untuk orang tuamu, berkhidmahlah untuk kedua orang tuamu, berjuang birrul walidain untuk kedua orang tuamu. Jihad amalan mulia. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang ini berkata, jitu ubayi'uka wa taraktu abawaya yabkian, ya Rasulullah, aku datang untuk berbaiat kepada kamu, kepada engkau ya Rasulullah, dan aku tinggalkan kedua orang tua dalam keadaan keduanya sedang menangis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima fathikhuma kama abkaitahuma. Kau pulang, bikin kedua orang tuamu tertawa seperti engkau telah membuat dia kecewa menangis. Pulang. Itu untuk baiat, untuk jihad, untuk tunduk kepada syariat. Kedua hadis tersebut, seseorang ini ingin berbuat baik, bukan berbuat jelek, perbuatan yang mulia, jihad fisabilillah. Itu saja Rasul menyarankan untuk pulang kembali, berbakti kepada orang tua, dan bikin kedua orang tuanya tertawa seperti engkau telah membuat dia menangis. Bagaimana kalau anak keluar tanpa izin ke orang tua, sehari dua hari enggak pulang, yang diperbuat adalah game online atau kafe atau kemana-mana. Yang jelas-jelas memudhorotkan. Kira-kira kayak apa jadinya kalau seperti itu? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kita harus mengambil pelajaran bahwa yang namanya thalabul ilm itu berarti dia telah menuntut sesuatu yang menyebabkan terangkat derajatnya di sisi Allah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mendapatkan pahala besar, bahkan sesuatu yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang para syayatinul jin wal ins enggak akan tinggal diam. Akan terus diganggu antum dalam thalabul ilm. Dibikin futur, dibikin malas, dibikin, para Rasul berlindung kepada Allah dari al-ghasal, dari perangai malas. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, al-ghasil yafutuhul khair, pemalas itu yafutuhul khair, enggak akan dapat kebaikan. Ya bagaimana mau dapat kebaikan, mau merujak malas, mau ibadah malas, mau merebut shof pertama malas, mau nutup ilmu malas, mau ngerjakan piket malas. Apa kebaikan, apa yang mau diinginkan, kebaikan apa yang mau dicari? Makanya Rasul berlindung kepada Allah dari perangai malas. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan tentang tafsir yang menjelaskan kepada kita ayat tadi, fala taqul lahumā uffin, jangan kau berkata uff kepada kedua orang tua kalian. Ini adalah ungkapan paling rendah, paling ringan dalam menyakiti kedua orang tua dengan kata-kata uff. Mananya apa? Mananya jangan kau sakiti kedua orang tua dengan model cara yang paling rendah pun jangan. Wala tu'zihuma adna adhiyatin. Jangan kau sakiti kedua orang tua dengan cara sikap yang paling kecil pun jangan. Yaitu mengatakan uff. Apalagi wala tanharhuma, menghardik, yaitu kata-kata yang kasar, apalagi na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Allah, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan kepada orang tua kalian ucapan yang karima, yang penuh dengan adab, lemah lembut, yang menyejukkan hati kedua orang tuanya dan menenteramkan. Ini yang diperintah oleh Allah agar kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari apa yang kita sebutkan tadi, kita banyak mendapatkan faedah ilmiah terkait dengan kedua orang tua kita. Pertama, betapa syariat Islam, betapa Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita agar kita taat kepada kedua orang tua kita dalam perkara yang baik dan birrul walidain. Karena kita pun ketika ditakdirkan oleh Allah punya istri, punya anak, kita pun akan sakit hati kita kalau anak kita durhaka kepada kita. Faedah berikutnya, jangan menyakiti kedua orang tua kita dengan cara sekecil apapun yang sifatnya menyakiti. Misalnya ucapan hus atau uff. Itu bagian dari bentuk-bentuk durhaka. Menyakiti itu. Ketiga, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita dalam perkara yang baik, itu wajib hukumnya setelah tauhid kepada Allah. Keempat, kita diperintah untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut, sopan, dan menyejukkan, menenteramkan kedua orang tua kita. Kelima, bahaya syaitan untuk terus merongrong dan terus menghalang-halangi agar kita tidak birrul walidain, agar kita durhaka pada orang tua dengan berbagai makar dan berbagai macam langkah-langkah syaitan. Kita harus waspadai itu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir. kami wasiatkan kepada manusia, seluruh manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang mana ibunya ketika hamil itu betul-betul wahnan ala wahnin. Ketika hamil bagaimana kedua ibunya? Wahnan ala wahnin. Masyakkotun alal masyakkoh. Sengsara di atas kesengsaraan. Susah di atas kesusahan. Berat di atas keberatan. Selama dalam kandungan. Kurang lebih 9 bulan sekian. Susah payah. Berat. Kalau kita mendengar beberapa kondisi ummahat, satu dengan yang lain berbeda. Ketika hamil, sebagian ummahat menurut laporannya ikhwah suaminya, sejak usia sebulan dua bulan muntah-muntah terus, sering muntah-muntah. Ada yang mulai usia 3 bulan di dalam kandungan, sampai usia 6-7 bulan, itu gak bisa bangun. Dari tempat tidur, kamar mandi, merangkak. Ini masih hidup, masih ada sekarang. Bukan senang, anak alhamdulillah hamil ini senang dari kamar mandi sampai ke kamar tidur, merangkak terus. Bukan senang, itu susah, payah. Capek. Sudah itu melahirkan itu urusannya nyawa. Antara mati dan hidup. Belum pernah kita mendengar laporannya ikhwah tentang istrinya. Wah, nah minta atau istrinya. Ana mulai hamil pertama sampai melahirkan semua kayak makan sate enaknya. Kayak duduk di diban, istirahat, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Belum pernah mendengar seperti itu. Melahirkannya pun juga demikian. Ya Allah, gak kerasa apa-apa. Enak malahan. Mau aku punya anak 1000 seperti ini. Karena ayat, ini Al-Quran yang menyatakan, berarti pasti urusan sakitnya itu bertingkat-tingkat, naam. Ada yang biasa, ada yang sakit sekali. Nah, tega antum menyakiti orang tuanya. Kondisi seperti itu. Ma'udzubillahi min dzalik, ikhwan. Ini firman Rabbul Alamin, wahyu Allah Azza wa Jal. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amain fi amain. Kemudian disapai lagi sampai 2 tahun. Coba. Kalau laporan bahwa para umat itu jarang tidur malam sebab ngerawat bayinya, naam. Siapa yang bangun ketika nangis? Minta air susu, buang air, dan seterusnya ketika malam. Siapa yang bangun? Ibunya, terutama terkhusus, menyayangi. Ketika sakit, nangis, sakit, sedih ibunya, terus cari obat bagaimana supaya sembuh, terus seperti itu. Nah, makanya anishkur liwali-walidaik, agar bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kamu. Ilayal masir, hanya kepada tempat kembalinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah akan memintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi, wa wasainal insana, kami ini Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian. Naam. Dengan manusia dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Apakah manusia itu betul-betul menjalankan kewajiban dia, perjanjian dia dengan Allah untuk berbakti pada orang tuanya apa tidak? Naam. Menjalankan hak-hak Allah juga dan menjalankan hak-hak orang tuanya juga atau tidak, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenikmatan yang kuberikan kepada manusia itu dikhianati, dikufuri, diingkari atau disyukuri? Apakah kebaikan dan segala kasih sayang kedua orang tuanya itu disyukuri atau dikhianati atau diingkari? Dan diingkari, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, sungguh yang demikian adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sehingga mari kita bangkit, kita berbenah, kita introspeksi. Buang yang telah lalu, tinggalkan yang lalu, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang mengarah kepada kemudhorotan, hal-hal yang mengarah kepada sesuatu yang menyebabkan orang tua kita, orang tua antum sakit dan tersakiti, sedih, gundah gulana, tinggalkan semua. Ingat masa depan antum masih jauh di depan sana. Dan sibukkan diri antum dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sibukkan antum dengan perkara-perkara untuk menuju akhirat kelak. Tinggalkan perbuatan sia-sia. Jangan biasakan memiliki waktu yang longgar, kosong, banyak. Jangan. Isi dengan yang bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, inilah ubghidhu, kata beliau, ar-rajula an arahu farighan laisa fi syai' min amali dunya wala fi amali akhirah. Imam Ahmad meriwayatkan asar ini, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, sungguh aku paling benci ketika ada orang aku lihat dia farighon. Dia enggak ada kerjaan, enggak ada kegiatan. Kosong waktunya. Enggak ada kegiatan dunia yang menghasilkan rezeki dari Allah. Tidak pula amalan akhirat. Itu aku paling benci melihat orang demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya kata Muhammad ibn Ali, ya bunai, kepada anaknya. Qala li ibnihi, Muhammad ibn Ali rahimahullah, ya bunai, ya iyaka wal kiasal wal dojar. Fa innahuma miftahu kulli syar. Wahai anakku, jauhi oleh engkau. Hindarkan oleh engkau. Tinggalkan oleh engkau. Hati-hati engkau dari sifat perangai malas dan jenuh yang berlebihan. Karena kedua perangai ini itu pintu dari segala kejelekan. Innaka in kasalta lam tuaddi haqqan. Kalau kamu malas, kata Muhammad bin Ali kepada putranya, rahimahumullah jami'an, kalau engkau malas, wahai anakku, kau tidak akan menjalankan hak Allah dan hak yang lain. Bagaimana menjalankan hak Allah? Kewajiban antum sementara antum malas. Bagaimana menunaikan hak kedua orang tua? Ya antum malas. Mau murojaah apa antum malas? Mau ibadah apa antum malas? Wa in dzajarta lam tasbirallah haq. Kalau engkau itu jenuh terus yang berkepanjangan, engkau tidak akan sabar untuk menjalani hak-hak Allah dan hak selainnya. Dan tidak akan sabar untuk melakukan kebenaran. Ikhwati fid din, ayuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya talabul ilm, yang namanya ingin menjadi sosok yang mulia di sisi Allah, yang namanya ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, yang namanya ingin kebahagiaan dunia akhiratnya, yang namanya ingin masuk surga, itu ada bekalnya, ada sangunya. Tidak asal masuk begitu saja. Tentunya itu semua adalah takdir Allah Azza wa Jal, tapi perlu bayaran. Perlu upaya, perlu semangat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, ajma'a uqala kullu ummatin ala na'im, ala anna na'im la yudraku bin na'im, wa anna man rafaqur rohah faraqur rohah, fa innahu ala qadri ta'ab takunur rohah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sepakat para uqala, sepakat orang-orang yang berilmu, yang berakal, sepakat. Bahwa kenikmatan dunia akhirat, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang hakiki, tidak bisa diperoleh dengan kenikmatan pula. Artinya dengan apa? Dengan banyak istirahat, dengan banyak tenang. Maksudnya tenang, banyak pengangguran. Makan muakan terus, minum terus. Yang diperhatikan makan, minum, istirahat, makan, minum, istirahat. Kenikmatan yang hakiki, dunia akhiratnya tidak bisa diperoleh dengan seperti itu. Naam. Orang yang banyak istirahat hidupnya, rafaqur roha, naam, istirahat, capek, istirahat dulu. Semua sibuk dengan istirahat, orang yang banyak seperti itu hidupnya, faraqur roha. Dia justru nanti tidak mendapati istirahat yang hakiki. Karena hidupnya habis dengan istirahat. Makanya seukuran dia itu hidup capek di dunia, thalabul ilm, capek ibadah kepada Allah, capek hifzul Quran, hifzul mutun, capek murojaatul ilm, capek di situ. Seukuran itulah dia akan mendapatkan rohah di akhirat kelak. Kenikmatan, ketentraman, istirahat yang sebenarnya di surga itu. Bukan di dunia. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ikhwati fiddin, ayuhat tullab, rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa As menyebutkan di ayat tadi, anishkur li wali walidaika ilayal masir. Agar engkau bersyukur kepadaku, ini kepada Allah Azza wa Jal dan kepada kedua orang tua engkau. Dan hanya kepada akulah, kepada Allah akan kembali. Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan, kata beliau, fal wajib alal walad an yashkura li walidayhi. Maka yang wajib bagi seorang anak bersyukur kepada kedua orang tuanya. wa an yuhsina ilaihima, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada dua orang tuanya, dan berbuat bir, lebih luas lagi, berbuat baik secara umum apa yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul dan fitrah, dan taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, dan haram hukumnya uququl walidain, durhaka dengan orang tua, apakah dengan perkataan, tidak pula dengan perbuatan, atau perbuatan. Tidak boleh mengangkat suara kepada kedua orang tua, tidak boleh memukul kedua orang tuanya, tidak boleh pula menterlantarkan kedua orang tua, tidak mau menafkahi ketika itu butuh, dibutuhkan. Dan tidak boleh pula membangkang perintah yang baik. Bahkan wajib untuk mentaati kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Wajib pula, yaitu merendahkan dan melemah lembutkan suara dan beradab. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam Adabul Mufrad, beliau menyatakan buka'ul walidain minal uquq. Buka'ul walidain minal uquq, menyebabkan kedua orang tua itu menangis, sedih, susah gara-gara perbuatan atau ucapan anaknya, itu termasuk uquq, termasuk durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min uquqil walidain. Oleh karenanya, maka ayol ikhwah, ayol tulab, wa abnai rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua bangkit, kita sadari bahwa kita tidak mungkin terlahir kecuali dari kedua orang tua kita, terlahir dari ibu kita. Demikian sengsaranya kedua orang tua kita dalam mendidik kita, mengasuh kita, membesarkan kita, dan seterusnya dari perbuatan baik dan kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Naam. Dan mari kita semangat. Di samping semangat untuk birrul walidain, semangat untuk talabul ilm, semangat untuk murajaatul ilm, mumarasatul ilm, semangat ibadah kepada Allah, juga semangat dalam memerangi syaitan, yang dengan segala upaya untuk menggagalkan kita menjadi orang baik. Dengan semangat para syaitan untuk terus mengganggu kita dalam proses belajar menuntut ilmu syar'i, dalam proses untuk birrul walidain, terus demikian. Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, la zalul insanu sari'an tahta syaitan hatta yazkurallah wa yatluwal Qur'an. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, manusia itu senantiasa terus dalam keadaan dalam di bawah pengaruh syaitan, sampai dia zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. La yazalul insanu sari'an tahta syaitan hatta yadhkurallaha wa yatluwal Qur'ana. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, dari sini, nah mari kita bangkit. Bangkit untuk melawan syaitan dan menjadikan syaitan musuh kita yang paling nyata. Segala upaya untuk menggagalkan kita dalam thalabul ilm, ibadah kepada Allah, birrul walidain, murajaatul ilm, itu makar dari makar syaitan yang harus kita perangi. Kita lawan dengan zikir kepada Allah, kita lawan dengan membaca Al-Quran, kita lawan terus dengan ikhlas kepada Allah dalam thalabul ilm. Terus seperti itu. Kita semua tidak mengingkari, tidak menafikan akan adanya rasa bosan, jenuh dalam amalan ibadah kita, dalam thalabul ilm kita. Itu akan hinggap pada diri kita, akan kita rasakan. Cuman kita untuk menyelamatkan dari kejenuhan itu, kebosanan itu, nah Rasulullah memberikan solusi Makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kebaikan dengan segala kebaikan, kenikmatan dunia akhirat dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, tidak bisa didapati itu semua kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasul bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun." Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Faqad halaka. Sungguh setiap amalan orang yang beramal itu ada saat-saat semangat. Betul-betul masya Allah. Giat semangat. Nah, di atas semangat itu ada rasa jenuh dan bosan. Maka barang siapa ketika jenuh di kala itu dia larikan kepada sunnahku, kata Rasul, dia bawa kepada sunnahku, dia arahkan ke sunnahku, faqadih dada, dia akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang ketika jenuh dia palingkan kepada selain sunnahku, kata Rasul, dia berikan, dia lepas kepada selain sunnahku, dia turuti selain sunnahku, faqad halaka, dia akan binasa. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh yang demikian ini kita mendapatkan faedah tatkala kita sedang jenuh, bosan, naam, maka cepat-cepat larikan, arahkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dengan ikhlas kepada Allah, tidak riya, tidak sum'ah pula, agar kita terselamatkan dari kebinasaan tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas thalabul ilm. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah pernah suatu ketika menyatakan salah satu bentuk karomah dari Allah seperti yang disebutkan oleh kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, seperti yang disebutkan oleh ahlul ilm, kata beliau, yaitu ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya istiqomah di atas agamanya. Terus yabqa mustaqiman hatta yalqahu. Terus dia istiqomah di atas agama Allah sampai bertemu dengan Allah. Semoga Allah Jalla wa'as memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah di atas thalabul ilm, istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.